tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu, tapi ku tak rela meninggalkan dirimu tiba-tiba kau minta maaf.